pipi jalan malenggang. Elok nian gadis rimbo bujang, tutur saponyo sungguh menawan. Ku sapo dio tertunduk malu, ku rayu dio tersenyum sajo. Di dalam hatinyo pun jatuh cinta. Nian gadis rimbo bujang, belesung pipi jalan melenggang. Elok nian gadis rimbo bujang, tutur saponyo sungguh menawan. Hatiku tak tenang, siang malam jadi pikiran. Yang malam jadi pikiran.